Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar yang berbahagia, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih dekat kepadanya dengan menghayati petunjuknya yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita, agar dapat menikmati Ramadan setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya. Hari ini kita mengkaji ayat 51 dari surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah firman universal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata kepada kita agar para rasul itu makan. Karena para nabi Allah bukanlah para petapa, bukanlah manusia suci yang tidak boleh makan. Dalam Islam tidak ada kerahiban di mana para rahib dilarang untuk berumah tangga. Tidak. Sebagai rasa syukur menerima segala karunia Allah dan memperlihatkan syukurnya, maka Allah memerintahkan para rasul untuk makan terlebih dahulu baru berbuat baik. Kenapa tidak berbuat baik terlebih dahulu baru makan? Karena ada anggapan orang baik itu tidak makan. Maka dalam Islam pun puasa tidak 24 jam, hanya di siang hari dari subuh hingga matahari tenggelam. Karena kebaikan itu bukan anti dunia. Orang baik itu menjadikan dunia sarana untuk akhirat. Dia perlu kekayaan karena dengan kekayaan dia bisa berbagi. Dia perlu materi, dengan materi dia bisa membayar zakat mal. Bukan sekedar zakat fitrah yang tidak seberapa itu. Dengan harta yang dia miliki, dia dapat melaksanakan ibadah haji atau bahkan dia bisa menghajikan puluhan orang. Maka di sini sungguh jelas, inni bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka pola pikir yang sangat cerdas disampaikan di sini, sebaik apapun iman kita, rasul adalah teladan kita dan rasul makan menikmati hidup ini dan tetap berbuat baik. Ada Ustaz Ardi dan Ustaz Perdana akan mengkaji lebih jauh masalah makanan yang lezat-lezat, yang baik-baik, yang halal dan thayyib ini. Iya, di antara kisah yang selalu dijelaskan berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam dan ibundanya Maryam adalah berkaitan dengan makanan dan buah-buahan. Begitu juga ketika Nabi Zakaria datang kepada Maryam, dan ketika itu Maryam sedang beribadah di mihrab, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dia melihat banyak sekali makanan di sisi Maryam. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Dari mana engkau dapatkan ini?" Kemudian Siti Maryam menjawab bahwa ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini erat kaitannya dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kaitannya adalah bahwa seperti yang tadi sudah disebutkan Ustaz Zainal, seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus memiliki kemampuan finansial yang kuat, sehingga dia bukanlah orang yang mengharapkan dan mengadah-adahkan tangannya, ya, tapi dia adalah orang yang independen, sehingga dia dapat menjelaskan yang baik itu atau yang buruk itu tanpa ada tekanan dalam dirinya atau kecenderungan dalam dirinya untuk membela atau tidak membela. Nah, para rasul demikian. sehingga ketika mereka mendakwahkan ajaran agama di tengah-tengah umatnya, mereka mengatakan kepada umatnya, aku tidak mengharapkan upah dari kalian, upahku hanya dari Tuhanku. Sehingga dia ketika ingin berbicara vokal, ingin menyampaikan sesuatu itu dengan tegas dan vokal, dia tidak merasa terbebani sedikit pun. Tidak ada dalam dirinya interest untuk membela atau tidak membela, untuk menutup-nutupi suatu perkara dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk menjadi pelajaran kita hari ini, betapa banyak orang yang menjabat hari ini dan dia memiliki self-interest. Dia memiliki kecenderungan diri pada permasalahan-permasalahan itu, sehingga dia tidak dapat menegakkan keadilan, sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jujur. Bagaimana mungkin seorang pejabat kemudian dia juga adalah seorang pengurus partai misalnya, ya, jadi terjadi di situ sesuatu yang sangat dilematis. Untuk menegakkan yang hak, ya, dibutuhkan seseorang yang independen dan dibutuhkan orang-orang yang memang betul-betul siap secara pribadi dan finansial. Inilah yang diajarkan oleh ayat ini, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Yang kedua yang dapat kita ambil, bahwa makanan yang bergizi, makanan yang halal, itu akan mendekatkan diri untuk senantiasa beramal ibadah. Dan Rasul mengatakan, darah daging yang tumbuh dari yang halal, maka dia akan mudah untuk beribadah. Dan sebaliknya, darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempatnya. Dan adalah suatu tugas dari para Rasul adalah terus menebarkan kebaikan. Nah, kita adalah para pewaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menebarkan kebaikan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas dan perak, tidak meninggalkan kerajaan pada kita, tapi beliau meninggalkan ilmu. Beliau mewariskan kepada kita risalah yang telah dia bawa berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu, insya Allah dapat kita sebarkan, maka jadilah kita pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambahannya. Ya, para pendengar rahimakumullah, semakin menarik ayat 51 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, karena begitu terpana kita ketika Allah mengatakan dan memerintahkan Rasulnya, kulu minat tayyibat. Jadi bukan diperintahkan untuk hanya mengajarkan, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, tetapi juga memakan makanan yang baik adalah salah satu ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian kenapa di sini dikatakan makan dahulu baru kemudian melakukan amal saleh? Tadi sudah disentuh sedikit oleh Ustaz Ardi dan juga Ustaz Jenal, tapi akan saya lebih perdalam lagi, karena dari makanan inilah akan mampu menggerakkan anggota tubuh kita. Kalau ternyata makanan kita makan adalah makanan yang tidak baik, maka gerak kita adalah gerak yang tidak baik. Kalau ternyata yang kita makan adalah halal, maka kemudian gerak yang kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini juga kita diajarkan untuk kulu minat thayyibati, memakan makanan yang thayyib, bukan hanya halal saja tetapi juga adalah baik. Karena ini dirasakan oleh masyarakat sekarang, saat sekarang ini, ya, bahwa memperhatikan menu makanan itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian utama saat sekarang, ya. Makanan yang thayyib, ya, jangan misalnya kalau ada darah tinggi makan kari kambing, itu akan membahayakan, halal tapi tidak thayyib. Jangan coba-coba memakan makanan laut kalau ternyata ada penyakit kolesterol, itu akan membahayakan. Jadi boleh saja makanan itu halal, akan tetapi tidak taib bagi kondisi tubuh. Dan walaupun 14 abad yang lewat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita bisa lihat di dalam keseharian masyarakat kekinian sudah mulai memperhatikan makanan dan bagaimana makanan-makanan yang berprotein dan baik untuk kesehatan, itu menjadi salah satu hal yang penting. Dan kita umat Islam diajarkan untuk itu, terutama sekali ketika kita menyambut bulan puasa ini, jaga makanan dan makanlah makanan yang tidak hanya halal tetapi juga baik untuk kesehatan kita. Saya kira itu saja, Nau. Ya, terima kasih pada dua narasumber. Walaupun pesan ini kepada para rasul, ya ayuhar rasul, kita umat Islam, kita yang beriman adalah pengikut para rasul, maka pesan ini juga, dan di ayat lain ada juga pesan khusus kepada orang-orang yang beriman, Ayat ini dan ayat yang lain adalah pesan juga untuk kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, atau bahkan manusia sekalian pun diminta agar tubuhnya sehat, agar perbuatannya baik, makanlah yang baik-baik dan berbuat baiklah. Karena dunia ini akan dibangun oleh orang-orang yang sehat dan kuat, akan dibangun oleh orang-orang yang kuat dan cerdas, kuat imannya, kuat fisiknya. Berbuat baik tidak lepas dari makan yang baik, halal dan thayyib. Tentu saja tidak harus banyak, karena banyak tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.